ku pengen-pengen nyanding selawase. Aku wakah pisah, aku wakah pisah karo kowe. Aku pengen nyanding, aku pengen nyanding selawase. Kilaf ku ra ceru, ku tunggu maafmu seperti ini.